Udah? Sayang anak. Mainkan abdi. Kasih blues. Udah dong. Jangan diam aja lo. Ntar kaget lo. Siap dong. Cewek di Jawa Barat khususnya Bandung. Kalau kakak Bandung, kalau lu Bim, kalau lu Bim gimana? Gua Tasikmalaya girl. Pokoknya sama idem. Halo. Halo Jawa Barat, girls-girls Jawa Barat. Gimana? Cukup? Cukup? Rido siap? Oke. Okay. Ivan siap? Cukup. Abi siap. Bibim siap. Ayo. Satu, dua, satu, dua, tiga, balik ke mana, balik ke mana, See you, bye bye. Manuk-manuk berarti burung. Manuk-manuk berarti burung-burung. Siapa itu?